Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 19 Agustus 2016 dibacakan Ardiansyah. Kapal nelayan Aceh Timur tenggelam diterjang badai dan gelombang. Uang Baitul Asyi dibagi 21 Agustus kepada jamaah haji Aceh. Dua rumah warga Abdia rusak diterjang puting beliung. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, kapal motor Metu Ahtad GT-47 milik Syarifuddin tenggelam di laut wilayah utara Kuala Idi, Aceh Timur. Akibat diterjang badai, disertai gelombang tinggi Selasa malam lalu. Namun semua anak buah kapal yang berjumlah 21 orang selamat dari insiden maut tersebut. Razali, Wakil Panglima Laut Idi, Aceh Timur mengatakan KM Metu Ahtad berawak 21 orang saat bot itu bocor dihantam badai pada Selasa siang. Tekongbud Muzakir langsung meminta bantuan. Namun tiga bud nelayan Idiraya baru tiba di lokasi Selasa malam guna memberikan pertolongan. Akibatnya KM Metuah secara perlahan tenggelam bersama sejumlah ABK. Namun semua ABK berhasil diselamatkan oleh nelayan lain yang tiba di lokasi dengan tiga bud. Selanjutnya para ABK dibawa ke daratan, sementara KM Metuah tenggelam di laut lepas. Para ABK yang selamat baru tiba di Kuala Idi Aceh Timur Rabu petang. Awak bot tersebut disambut Panglima Laut Idi Razali, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Timur M. Amin, Tim SAR, dan TNI. Setelah dijamu makan, selanjutnya para ABK diantarkan pulang ke rumah masing-masing. Sudarlun, uang wakaf Baitul Asyi yang khusus diberikan kepada jamaah calon haji asal Aceh akan dibagikan mulai Minggu 21 Agustus di Mekah, Arab Saudi. Setiap jamaah mendapatkan Rp1.200 setara dengan 4,4 juta rupiah, namun pengambilan uangnya tidak boleh diwakilkan. Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Munawar Ajalil bersama Kepala Dinas Syariat Islam Sahrizal Abbas saat ini sedang berada di Arab Saudi. Keduanya diutus Gubernur Aceh Zaini Abdullah terkait pengurusan dan pencairan wakaf Baitul Asyi di Mekah. Munawar Ajalil mengatakan bahwa pihak Nadir Wakaf masih akan membayar kompensasi Baitul Asyi kepada jamaah asal Aceh seperti tahun-tahun sebelumnya. Koordinator pengembalian uang wakaf Baitul Asyi di Mekah, Jamaluddin Afan, sudah mengabari kepada Dinas Syariat Islam Aceh dan Karo Isra Setda Aceh bahwa pembagian wakaf Baitul Asyi sudah ditetapkan jadwal dan jumlahnya. Per orang mendapatkan Rp1.200 atau sekitar 4,4 juta rupiah. Pembagian uang kompensasi ini selalu dibagikan pada pukul 08.00 pagi waktu Mekah. Juga telah diatur tata cara pembagian, yakni semua jamaah diharuskan berkumpul di lobi hotel atau tempat yang ditentukan oleh panitia wakaf dan ketua kloter di pemondokan jamaah. Sudarlun, dua rumah warga desa Belang Makmur, kecamatan Kuala Bate, Aceh Barat Daya rusak diterjang angin puting beliung yang disertai hujan deras Rabu sore. Umumnya kerusakan akibat copot di bagian atap seng setelah diterbangkan angin. Namun tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Gesik desa Belang Makmur Muhammad Aris mengatakan dua rumah warga yang rusak diterjang badai adalah milik Kasman 37 tahun dan Hasan T 40 tahun. Rumah milik Kasman copot di bagian atap seng sebagian bangunan, kemudian diterbangkan angin dengan jarak 100 meter. Sementara rumah milik Hasan juga copot atap bersama rangka kayu. Saat musibah terjadi, anggota keluarga Kasman sebanyak 4 jiwa dan keluarga Hasan sebanyak 3 jiwa panik luar biasa. Sebagian besar isi rumah tidak mampu diselamatkan dari guyuran hujan. Hingga saat ini belum ada bantuan masa panik dari Pemkab Abdia terhadap 7 jiwa warga korban angin puting beliung tersebut, kecuali bantuan ala kadar dari Gesi setempat berupa mie instan. Sudarlun Alidin bin Ajam Maksyam, 73 tahun, calon jamaah haji asal desa Pasar, Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Bate, Aceh Barat Daya, yang ditunda keberangkatan karena sakit, akhirnya diberangkatkan ke Tanah Suci Rabu malam. Kasih penyelenggara haji dan umrah Kemenag Abdia, Muhammad Yatim, menjelaskan, sedianya Alidin diterbangkan ke Madinah Sabtu 13 Agustus lalu bersama 392 CJH Kloter 4 Aceh. Namun ketika itu ditunda karena Alidin mengalami sakit sesak napas sehingga harus dibawa ke RSUZA Banda Aceh untuk dirawat dokter. M. Yati mengatakan keberangkatan Alidin ke Tanah Suci dimungkinkan setelah keluarnya rekomendasi dokter bahwa kondisi kesehatan Alidin membaik. Alidin bertolak ke Madinah bersama rombongan Kloter 7 Aceh melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar Rabu malam sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Tiba di Madinah, Alidin bergabung dengan 45 CJH Abdia Kloter 4 dan menempati Maktab 36 wilayah Misfalah. Adapun CJH Kloter 4 berjumlah 392 orang yang berasal dari 7 kabupaten kota. Sementara itu dari 46 CJH Abdia yang telah berada di Madinah, satu orang dilaporkan meninggal dunia atas nama Khadijah Nur Iman Nurdin, 66 tahun, asal Desa Tengah, Kecamatan Mangging. Khadijah meninggal pada 14 Agustus setelah dirujuk ke Balai Pengobatan Haji Indonesia di Madinah karena sesak napas. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sudah sepekan ini nelayan di Singkil tidak melaut lantaran ombak besar. Warga setempat menyebutnya dengan istilah sedang musim badai kering. Akibatnya ikan pun mulai langka. Jikapun ada, harganya naik sekitar Rp3.000 per kilogram. Sejumlah nelayan mengatakan tinggi ombak dalam 3 hari terakhir di perairan Singkil di atas 2 meter. Datangnya sulit diprediksi sehingga nelayan tidak berani melaut. Jikapun ada nelayan yang melaut tetapi di pinggiran saja. Kondisi ini membuat stok ikan yang menipis. Berdasarkan pantauan di salah satu tempat pengumpul ikan di Ketapang Indah Singkil Utara terlihat sepi. Padahal biasanya belasan penjual ikan sudah mengantri menunggu pulangnya nelayan dari laut. Hanya 1-2 yang melaut sehingga ikan menjadi langka. Harga ikan laut di Singkil mulai melonjak. Ikan kape-kape kini Rp30.000 per kilogram dari awalnya Rp27.000 per kilogram. Sementara ikan balatu Rp35.000, kembung dan rambe masing-masing Rp40.000 per kilogram. Sedangkan ikan beledang dan pari Rp15.000 per kilogram. Besarnya ombak juga membuat pelayaran bot Singkil Pulau Banyak terganggu. Bahkan ada bot yang sudah 3 hari bertahan di dermaga tradisional jembatan tinggi Pulau Saro, Singkil. Sudarlun, Polres Aceh Timur menangkap pria berinisial YS, 28 tahun, warga Kecamatan Rantu Perla, Aceh Timur. YS diamankan polisi karena diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap 3 orang bocah. Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwiyanto mengatakan ketiga bocah yang menjadi korban pencabulan pria berinisial YS adalah RD 8 tahun, DA 9 tahun, dan MM 7 tahun. Ketiga korban masih satu desa dengan pelaku. Terungkapnya kasus pencabulan berawal pada Minggu 14 Agustus ketika korban sedang mandi di sungai. Saat itu pelaku melintas hendak ke kebun tebu. Kemudian ketiga korban meminta ikut dengan pelaku. Saat tiba di kebun, pelaku dan ketiga korban ikut menikmati tebu. Saat itulah pelaku mencabuli ketiga bocah tersebut. Bahkan 2 korban sempat melawan dengan menggigit pelaku. Ketika tiba di rumah, ketiga bocah menceritakan apa yang dialaminya kepada orang tua mereka. Tak terima anaknya dicabuli, akhirnya ketiga orang tua bocah tersebut melaporkan pria YS ke Polres Aceh Timur. Kini YS diamankan di Mapolres untuk penyidikan lebih lanjut. Sudarlun, tim Persabar Melabu Aceh Barat menjadi penantang PSAP Junior PD dalam partai final kompetisi PSSI Suratin Cup tahun 2016. Duel memperebutkan Piala Gubernur Aceh ini dijadwalkan digelar di Stadion Harapan Bangsa Luang Raya, Banda Aceh, Sabtu petang. Keberhasilan Persabar ke final setelah menghancurkan ambisi Persal Aceh Selatan dengan skor 2-0 dalam partai semifinal di Luang Raya kemarin. Kini Persabar harus fokus untuk menghadapi PSAP di Laga Puncak guna memperebutkan satu tiket sebagai Duta Aceh ke tingkat nasional. Misi merebut tiket final antara Persal dan Persabar berlangsung sengit pada laga kemarin. Karena kedua tim yang berasal dari Barat Selatan ini sama-sama ingin menjadi pemenang. Namun Persabar berhasil membobol gawang Persal di menit ke-21 melalui Maulana Akmal. Skor ini bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, pemain Persal langsung meningkatkan serangan. Namun anak-anak Persabar justru berupaya untuk menambah gol dengan bermain maksimal. Bahkan 5 menit usai turun minum, Persabar kembali menambah gol menjadi 2-0. Serangan kubu Persal untuk membalas tidak berhasil hingga wasit Harry Olu mengakhiri laga. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 19 Agustus 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sujarlun, wassalam.